Indonesia, paru-paru dunia, seluruh dunia berharap hutan Indonesia tetap hijau. Hey! Mari kita jaga hutan Indonesia, jangan merusaknya jadi bencana. Air, tanah, dan penghasil oksigen.